Lagu-lagu ria, lagu pilu, duduk rehat-rehat di hari cuti, pergi bertamasya tepi pantai. Suka ria padamu. Jalan bergandingan dengan teman saya, sambil buat janji tidak marah-marah lagi. Itulah kisah sehari-hari, sehari-hari banyak berlaku. Ada yang sangsi, ada yang sangsi. Di hari cuti banyak terjadi. Pagi hari Minggu dengar lagu, lagu-lagu ria, lagu jalan-jalan bergandingan dengan teman saya, sambil buat janji tidak marah-marah lagi. Itulah kisah sehari-hari, sehari-hari banyak. Ada yang sangsi di hari.